Konsultasi Syariah. Apakah dilarang menggendong anak di pundak? Pertanyaan. Ustadz, saya mau tanya. Saya punya anak kecil baru 4 bulan. Dan kebetulan tadi saya gendong di pundak. Tapi orang-orang tua yang melihat melarang saya. Katanya tidak boleh, karena nanti kalau sudah besar, bisa jadi anak durhaka katanya. Mohon penjelasannya. Jawaban. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wabadu. Agar sebuah tradisi bisa lestari di masyarakat, terkadang mereka menggunakan cara dengan memberikan ancaman atau dorongan, seperti, kalau nyapu tidak bersih, suaminya berewokan. Duduk di atas bantal, nanti jadi bisulan. Anak gadis yang duduk di depan pintu, dipercaya sulit dapat jodoh. Kalau makan harus habis, jika tidak, ayamnya akan mati. Menyapu diarahkan keluar, bisa menjauhkan rizki. Dan seterusnya. Meskipun kita mengakui, sebagian dari adab itu diajarkan untuk keteraturan. Hanya saja yang menjadi masalah terkadang dikaitkan dengan ancaman takdir buruk, padahal bisa jadi sama sekali tidak ada hubungannya. Karena itu, kita perlu memisahkan antara tradisi, hukum, dan takdir. Adab bisa saja mengacu kepada urf atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Sementara untuk hukum, mengacu kepada penjelasan sumber syariat, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan takdir, itu rahasia Allah, hanya Allah yang tahu. Selama tidak ada keterangan dari dalil tentang masalah takdir, tidak selayaknya pelanggaran adab kita kaitkan dengan takdir. Termasuk dilarang menggendong anak di atas pundak, karena anak bisa menjadi berani atau durhaka kepada kedua orang tua. Larangan menggendong anak di pundak adalah sebuah tradisi. Anak menjadi berani kepada orang tua, ini adalah takdir. Dan belum tentu tradisi ini memberi efek samping ke hal yang buruk. Sebagaimana pula, belum tentu tradisi ini secara hukum terlarang. Ada sebuah riwayat yang bisa kita jadikan acuan, bolehnya menggendong anak di atas pundak. Dari Uqbah bin Al-Harits radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Aku ikut sholat jamaah asar di imami Abu Bakar beberapa hari setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu, Ali berjalan di samping beliau. Lalu Abu Bakar bertemu dengan Hasan bin Ali yang sedang bermain bersama anak-anak. Abu Bakar langsung menggendongnya di atas pundaknya sambil mengatakan, sungguh dia lebih mirip dengan Nabi dan tidak mirip dengan Ali. Dan Ali tertawa melihat itu. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Karena itu, tidak menjadi masalah menggendong anak kecil di atas pundak. Allahu a'lam.